jumlatan min adabi ta'am salat. Hadis di atas memuat jumlah adab-adab makan dan minum. Dia menyebutkan ada 1, 2, 3, 8 ya. Adab makan dan minum. Yang pertama, as-sunnatu inda shorbi al-junub. Disunnahkan ketika minum adalah dengan junub. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas bahwa dilarang minum dengan junub. Dan menurut beliau bahwa al-tahri larangan ini larangan haram. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak haram, hanya tidak disukai karena ada riwayat tidak diminum air zam-zam sambil berdiri. Sekali lagi ada silap. Yang kedua, talimul qaumi idza adara 'alaihim sharaban tanawala al-dinaa min kulli wahidin thumma yadfa'uhu min majlisih. Orang yang melayani para tamu, para undangan, orang-orang, maka dia mengelilingkan makanan, nampan, minuman dan seterusnya sendiri, tidak menyuruh orang lain masing-masing mengelilingkan makanan seperti tadi. Kemudian istimbahul awdi ala dzaif ala istizadah bila fa'al al-fa'al. Disukai menampakkan kelebihan kepada tamu. Lebih ini ya, kelebihan makanan, kelebihan minuman. Tadi kan cuma semangkok, tapi gak bilang-bilang sudah-sudah ini cuma semangkok ya. Nah, tidaklah tahu sendiri-sendiri dah. Jangan dihabisin duluan dah. Enggak. Walaupun cuma semangkok, Nabi diam saja. Ini membawa arti bahwa jangan bilang makanan cuma dikit. Ya, saya kira kaum kita sudah banyak malah. Oh, masih banyak, tenang aja. Ya, masih banyak di dalam, tenang aja. Nah, ini sunnah. Jangan bilang cuma segini-gininya ini ya, saudara-saudara. Nah, karena itu, ketika memang dirasa makanan kita cuma sedikit, ya undanglah orang sedikit. Ketika memang cukup, ya silakan undang banyak. Kita tidak boleh mencontoh semangkuk susu tadi, karena itu mukjizat. Ya, mukjizat Nabi tidak bisa kita contoh. Sebagaimana beliau meletakkan daun-daun basah di atas kuburan, itu mukjizat tidak boleh kita sok. Kemudian jawazul akli wasyrabi hatta syiba min ghairi israfin bihaitsu la yakunu dhalika idana al-'abdi li anna at-takhfifa wal ifdal. Bolehnya makan dan minum sampai kenyang, maka kenyang tidak haram. Maka ucapan nahnu qaumun la naqulu hatta nasba, kami adalah kaum yang tidak makan sampai kenyang, dan jika ketika makan adalah ketika lapar sekali, ketika lapar baru makan, ketika makan tidak sampai kenyang. Ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat, bahkan Nabi sendiri minum dengan kenyang, makan dengan kenyang. Hanya ini tidak menjadi kebiasaan seorang hamba. Ya, karena seorang hamba secara umum makan sekadarnya itu lebih baik daripada kekenyangan. Karena yang dibutuhkan adalah makanan yang bagus, makanan yang berfaedah, makanan yang bergizi, bukan makanan yang banyak. Kemudian ia taru adziyafi wal ahli wal qalami ala nafsi min makarim akhlaq syaimin muttaqin. Mengutamakan tamu, mengutamakan keluarga, mengutamakan pembantu daripada dirinya sendiri, ini bagian dari akhlak yang mulia, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Ya,